Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjutkan sekarang sesi yang ke-8. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, lihat terlebih dahulu kisi-kisi yang kedua. Ada 10 soal dijawab isi dengan benar B atau salah S untuk pernyataan berikut ini. Ayo dikerjakan. Sudah? Coba sambil di absen. Febri Yordan, coba nomor 1 dibaca coba. Febri Musanna dibuat dari bentuk mufradnya, terus dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun, terus benar atau salah? Mana yang salah? Jawab, muzakkar salim dibuat dari bentuk mufradnya dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau musanna dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Benar atau salah? Pak saya? Benar. Salahnya di mana? Hah? Jawabannya benar B. Betul ya? Ya. Baik. Terus Pak Barto. Kita menjadikan musana menjadi kitabun, dijadikan musanna menjadi kitabaini. B atau S? B. Iya. B, benar. Bayunir Pito. Nomor 3. Katanya di garis bawahi dalam ayat warasikhuna fil ilmi. Robbina. Itu iya, Robbina. Terus jamak mudzakkar salim. Kata yang di garis bawahnya termasuk jamak mudzakkar salim. Betul atau tidak? Benar enggak? Benar. Terus Marianto. Jamak mudzakkar salim juga dari mufradnya dengan menambahkan waw dan nun. Kalau katanya salah. Jamak mudzakkar salim dibuat dari bentuk mufradnya dengan menambahkan waw dan nun. Harokat nunnya di dhamma. Benar atau salah? Salah. Harusnya apa? Salah. Harusnya harokat nunnya apa? Salah. Di fathah. Akhlis Mulyana. Nah. Nomor 5. Dibaca. Kenapa salah? Harusnya jadi apa, Rijlun? Kenapa salah? Ini lihat Rijlun artinya apa, Rijlun? Artinya kaki nggih? Kalau mau dijadikan jamak, jadi jamak apa? Apa akhlis? Taksir. Jadi apa? Ada di pertemuan sebelumnya apa? Jadi apa? Rijalun apa Arjulun? Arjulun. Berarti bentuknya ini jamak apa? Taksir. Berarti pernyataannya benar apa salah? Salah. Kemudian nomor 6. Haidar. Coba dibaca. Benar atau salah? Benar. Bentuk jamak mu'annas salim bisa dibentuk dari kata hujuratun menjadi hujuratun. Menambahkan apa? Alif dan ta. Ya, hujuratun. Ya, nah. Jadi hujuratun. Bedanya cuma apa tadi? Jimnya dijadikan dhammah, ya. Jimnya dijadikan dhammah saja. Terus Andika. Coba kata yang digaris bawahi pada ayat. Dibaca. Benar. Apa tanda-tandanya jamak muannats salim? Apa tanda-tandanya jamak muannats salim? Ini loh, ini tandanya jamak muannats salim ini. Itu apa? Ada apa? Diakhiri dengan apa? Diakhiri alif dan ta maftuha. Namun di sini ada sedikit beda. Tadi katanya apa di situ? As-samawati. Ya kan? Mufradnya apa? Mufradnya enggak bisa jadi as-sama, enggak bisa. As-samawa enggak bisa. Jadinya seperti ini. Ini mufradnya. Namun langsung jadikan jamak muannas salim. Ini juga yang aneh-aneh yang muncul. Ceritanya besok. Ini bukan jamak taksir, namun maksud jamak muannas salim. Apa ciri-cirinya? Diakhiri alif dan ta. Lalu berikutnya lagi yang ke-8. Hadits Akbar Lutfi. Bentuk musanna dan jamak, ya, dari kata nahrun. Nahrun artinya apa? Nahrun sungai. Apa tadi bentuk jam musanna dan jamak? Apa lanjutannya? Musannanya jadi apa? Nahroni. Benar atau salah? Benar enggak? Ini benar ya. Jamaknya jadi anharun. Benar atau salah? Benar. Sering dengar dalam Al-Quran kan? Ini dari kata nahrun, sungai-sungai. Kalau nahrun satu sungai, kalau anharun sungai-sungai. Terus masih ada lagi 9. Purbati. Dalam surat Az-Zumar ayat 21, alam yakum rusulun. Alam yakum rusulun yakum rahmatukum ala rabbikum. Ada kata-kata yang di garis bawahi supaya masuk sama takdir. Benar atau salah? Dalam surat Az-Zumar ayat 71, alam ya'tikum rusulum minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Itu ada dua kata yang digaris bawahi. Keduanya termasuk jamak taksir. Benar atau salah? Berarti jamak taksir. Coba lihat. Rusulum. Mufradnya apa? Rasulun. Hah? Rusulun. Mufradnya apa? Rasulun. Ini dari kata rasulun. Iya kan? Mufradnya. Sekarang satu lagi apa? Bisa lihat enggak ada yang mirip-mirip enggak di sini? Masuk apa berarti? Jama muannas salim. Berarti masuknya jadi gimana nanti mufradnya? Iya kan? Iya. Pokoknya ciri-cirinya ini, lihat ciri-cirinya ini. Maka nanti sekarang kita bisa simpulkan ya, ini ciri-cirinya seperti ini. Ini termasuk apa muslimun? Mufrad, musanna, jamak. Mufrad ya. Muslimani musanna. Ini saya tulis satu ya. Ha. Muslimani dua. Muslimaini musanna. Ya kan? Terus muslimuna jamak, jamak muzakkar salim ya, ini jamak ya, muzakkar salim. Muslimina ini juga jamak muzakkar salim. Muslimatun jama muannas salim. Auladun apa? Jama taksir. Berarti ciri-ciri yang nampak gimana di sini? Kalau muslimun, pokoknya nggak ada tambahan embel-embel apa-apa ya. Kalau ini muslimani, alif nun, musanna. Muslima ini, ya nun, musanna. Muslimuna, waw nun. Muslimina, ya nun. Ini dua-duanya jawab muzakkar salim. Kemudian muslimatun, alif ta. Berarti jamak mu'anas salim. Kalau ini tidak ada ciri-ciri hampir sama dengan mufrad. Jadi kalau sudah tahu ciri-cirinya bisa tahu masukkan dalam yang mana dari isi, dari mufrad, musanna atau jama. Sudah? Sekarang dilompat dulu ke al-asmaul khamsah. Yang keenam, halaman 9. Sudah? Sudah. Al-asma itu jamak dari isim. Khamsa lima. Wa'id, isnin, salasa, arba'a, khamsah. Khamsah itu lima. Berarti di sini kalau disebut al-asma'ul khamsah, isim yang lima. Nah, ini apa kaitannya dengan sebelumnya? Ini ingat kita nanti tujuannya mempelajari perubahan kata. Jadi ini isim-isim yang punya ciri-ciri khas tertentu. Ada isim-isim kata benda atau isim yang punya kesamaan, mereka punya ciri-ciri yang sama. Ada tengah-tengahnya waw, ada tengah-tengahnya itu alif, ada tengah-tengahnya itu ya. Dikelompokkan jadi asma'ul khamsah, isim yang lima. Apa saja isim yang lima? Lihat kolomnya itu ke kiri ya. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, zu malin. Abuka, ayahmu. Ahuka, saudara laki-lakimu. Hamuka, iparmu. Iparmu. Fuka, mulutmu. Zu malin. Zu itu artinya punya, malin itu artinya harta. Zu itu artinya punya. Malin itu artinya harta, punya harta. Coba diulang, abuka artinya ayahmu, ahuka saudara laki-lakimu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, zumalin punya harta. Nah, bagian yang ka dan malin, bagian belakang ini bisa diganti dengan kata yang lainnya. Nah, nanti bisa berubah ini bisa berubah jadi abuka itu menjadi abaka. Itu nanti keadaannya kita pelajari berikutnya. Bisa berubah jadi abika, artinya sama ayahmu, cuma kedudukan kalimatnya yang berbeda. Antara abuka, abaka dan abika, kedudukan kalimatnya yang berbeda. Jadi berubah lagi, abaka, ahoka, hamaka, faka, zamalin. Berubah lagi, abika, akika, hamika, fika, zimalin. Ada enggak yang berubah dari baris 1 abuka ke baris 2 abaka ke baris 3 abika? Ada enggak yang berubah? Apa yang berubahnya situ? Wow, alif, iya. Lihat ya perubahannya ya. Mereka punya ciri-ciri yang sama. Ini nanti cuma tergantung kedudukan dalam kalimat saja. Yang penting tahu perubahannya dulu. Lihat ini, abuka berubah jadi apa? Abaka. Berubah lagi jadi abika. Apa yang berubah di sini? Dari waw lalu jadi alif lalu ya. Teman-temannya samping juga, abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin, berubahnya seperti itu juga. Berubah dari waw jadi alif jadi ya. Nah, ini nanti harokatnya lihat menyesuaikan. Sebelum waw dhamma, sebelum alif fathah, sebelum ya kasrah. Menyesuaikan. Jadi enggak mungkin jadi dibaca abiuka, enggak mungkin. Ini jadi abauka, enggak mungkin juga. Sudah aturannya gini. Nah, karena punya ciri-ciri yang sama tadi, perubahannya dari waw dari alif kemudian jadi ya tengah-tengahnya ini, maka digolongkan dalam al-asma'ul khamsah. Jadi kalau ada yang tanya asma'ul khamsah itu apa, maka jawabannya abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzu malin. Coba diulang. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzu malin. Sekarang diganti K-nya itu diganti Muhammad, malinnya juga diganti Muhammad. Jadi apa? Abu Muhammad, aku Muhammad, hamu Muhammad, fu Muhammad, zu Muhammad. Coba diganti lagi. Abu K-nya itu diganti jadi Daud. Abu Daud, aku Daud, hamu Daud, fu Daud, zu Daud. Coba diganti lagi jadi Abu Joko, coba Joko. Abu Joko, aku Joko, hamu Joko, fu Joko, zu Joko. Ya kayak gitu maksudnya. Tahu ya perubahannya ya. Itu saya cuma ngawur aja tadi kasih contoh. Nah, lihat di bawahnya. Ah, ini artinya sama nggih. Ini cuma perubahan kedudukan dalam kalimat saja ini. Ini cuma berubah kedudukan dalam kalimat. Ya? Nah, sekarang lihat tamrin nanti yang di bawah. Ij'al ma ya'tika mazukir. Jadikan kata-kata di bawah ini sebagaimana yang sama seperti di atas. Kalau Abu Bakrin jadi apa? Aba, jadi Abi ya. Jadi coba Abu Bakrin jadi apa? Aba Bakrin, Abi Bakrin. Coba diulang. Aba Abu Bakrin dulu. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Sekarang Abu Daud. Abu Daud, Aba Daud, Abi Daud. Terus Ahu Aliin, Ahu Aliin, Aho Aliin, Ahi Aliin. Abu Hurairota, Abu Hurairota, Aba Hurairota, Abi Hurairota. Diulang. Abu Hurairota, Aba Hurairota, Abi Hurairota. Sekarang zu, zu ilmin, ayo, zu ilmin, za ilmin, zi ilmin, zu fadlin, zu fadlin, za fadlin, zi fadlin, Abu Sa'id, Abu Sa'idin, Aba Sa'idin, Abi Sa'idin, Abu Talibin, Abu Talibin, Aba Talibin, Abi Talibin. Jadi berubah seperti itu. Ini merubah, berubah karena kedudukan dalam kalimat. Ini bisa jadi fa'il, pelaku, ini bisa jadi maf'ul bi, objek, dan ini karena ada huruf jar. Dan ini ada pembahasannya sendiri. Ini tadi dikenal dengan apa? Yang keenam, al asma'ul khamsah. Sekarang yang ketujuh. Al ismul maqsur. Maksur, al ismul maksur. Kalau belum ada harokatnya, kasih harokatnya. Lihat, al maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur huwa adalah kullu ismin, setiap isim mu'rabin yang berubah. Mu'rabin yang berubah. Akhiruhu, akhir katanya. Maaf. semua isi mu'rab yang berubah akhir katanya, akhiruhu yang akhirnya, yang akhir hurufnya, yang berubah akhir katanya, yang akhir hurufnya, akhiru itu akhir hurufnya. Kalau mu'rabin tadi, saya ulang, mu'rabin itu berubah akhir kata. Kalau akhiruhu yang huruf akhirnya adalah alifun lazimatun, alif lazimah. Saya ulang, isim maksur adalah kullu ismin, setiap isim. Mu'rabin apa tadi? Yang berubah akhir katanya, akhiruhu yang akhir hurufnya adalah alif lazimah. Kalau kita lihat contoh berpaham. Contoh al-fata. Al-fata artinya pemuda. Tadi apa pengertiannya? Isim maksur apa? Isim yang diakhiri dengan, isim yang berubah akhir katanya, diakhiri dengan alif. Ini namanya alif lazimah. Ini alif bengkong namanya. Lihat ciri-ciri sebelumnya. Ciri-ciri sebelumnya fathah. Dan alif ini tidak berharokat. Jadi tidak jadi al-fata'a, al-fata'ya, al-fata'u, enggak bisa. Al-fata, jadi alif lazimah tidak berharokat. Apa pengertiannya? Pokoknya itu adalah alif lazimah itu seperti ini, sebelum harokat alif ini fathah. Kemudian alifnya sendiri tidak berharokat. Enggak boleh terima harokat apapun di situ. Nanti jenengan bisa lihat bedanya dengan ini, tidak ada titik ya. Lihat ini ya, ini juga tidak ada titik. Alifnya ini enggak ada titik dua. Bukan ya kayak gini. Ya, tidak ada titik dua. Jadi beda. Sudah? Lihat contoh yang berikutnya lagi, al-wusta. Wusta itu artinya pertengahan. Al-wusta pertengahan. Lihat, diakhiri dengan alif apa? Lazimah. Sebelum alif lazimah, rokatnya fathah. Al-mustafa, orang terpilih. Sebelum alif lazimah itu apa rokatnya? Fathah. Al-huda, petunjuk. Sebelum alif lazimah rokatnya fathah juga. Lihat, tidak ada yang pakai ya di situ, yang titik dua enggak ada. Musa, nama orang ya. Musa, diakhiri alif lazimah. Ya-nya tidak diharokat, tidak titik dua. Bentuknya bengkong seperti ini ya. Namun tidak titik dua, tidak seperti ya. Isa juga sama. Semua kata-kata Al-Fata, Al-Wusta, Mustafa, Al-Huda, Musa, dan Isa, semuanya disebut isim maksur. Jadi pokoknya kalau isim maksur diakhiri alif lazimah. Nah, ada yang mirip dengan isim maksur, lihat yang nomor 8. Lihat yang nomor 8, halaman 10. Al-ismul mangkusu. Al ismul mangkusu. Isim mangkus. Apa isim mangkus? Lihat di bawahnya. Al mangkusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun maqablaha. Isim mangkus adalah setiap isim mu'rab. Mu'rab tadi apa mu'rab? Yang berubah akhir kata. Ingat ya, mu'rab itu yang berubah akhir kata. Namun ada pembahasan lengkapnya nanti berikutnya. Gak mesti juga di akhir kata atau bisa berubah karena ada penyebab. Saya ulang, setiap isim mu'rab akhiruhu yang akhir katanya atau huruf akhirnya adalah ya lazimah. Apa ya lazimah nanti kita lihat. Maksuratun yang dikasrah. Paham yang kasrah ya? Dikasrah huruf sebelum terakhir, ma qoblaha. Ma itu huruf, qoblaha sebelum terakhir. Coba lihat. Sudah? Saya hapus yang ini ya. Asmaul Husna saya hapus ya. Saya. Lihat. Apa tadi coba disebut? Setiap isim mu'rab yang akhir katanya ya lazima. Contoh apa yang pertama situ? Al-hadi. Ya-nya ada titik dua enggak? Ada. Lihat. Ciri-ciri ya lazima. Ini ya lazima. Sebelumnya, ingat ya, ya-nya ini ada titik dua ya. Sebelum ya lazim apa harokatnya? Kasroh. Harokatnya kasroh. Kalau tadi, bedakan dengan al-fathah. Al-Fatah diakhiri dengan apa? Alif Lazimah. Harokat sebelum terakhir apa? Fathah. Beda ya. Kalau ini tadi disebut isim apa? Yang diakhiri Alif Lazimah. Isim Maksur. Kalau yang diakhiri dengan Al-Ya Lazimah, isim mangkus. Nah, contoh yang lainnya lagi, azani. Al-hadi pemberi petunjuk. Al-hadi artinya pemberi petunjuk. Azani itu artinya pezina. Ad-da'i pendakwa. Adai pendakwa. Aromi pelempar. Al-Qadi hakim. Jadi saya ulang, isim maksur diakhiri dengan apa? Alif lazima. Isim mangkus ya lazima. Siapa perbedaannya ya? Nah, lihat di sini sudah kita tambah lagi. Muslimun mufrad, ini musanna, jam muzakkar salim, jam muannats salim, jamak taksir, Terus ada isim maksur, ada isim mangkus. Tambah lagi yang sembilan. Al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismu isim alladzi yang la tidak yansarif ditanwin. Tadi sudah lihat ada isim-isim yang enggak ditanwin ya. Tadi yang kita lewati apa saja contohnya? Ahmadu. Tadi masjidun jamaknya menjadi apa? Masjidu. Tanwin enggak? Enggak. Usmanu. Tanwin enggak? Enggak. Nah, itu namanya al-ismul ladzi la yansarif. Asalnya isim itu kalau tidak ada alif lam, dia ditanwin. Namun ini beda. Nomor 9 ini yang beda. Disendirikan. Dan ini enggak pakai aturan lagi. Berarti harus dihafal. Ya, jadi untuk belajar agama itu harus banyak-banyak hafal. Coba lihat. Huwal ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwinu. Ismul ladzi la yansarif itu adalah isim allazi yang la yadkhulu, tidak masuk. Alaihi, padanya tanwin. Jadi tidak ada tanwin. Padahal ingat ya, contoh kalau kita pakai misalnya kata Muhammadun, ada tanwin kan? Nah, contoh masjidun, ada tanwin ya. Kalau jadi al, pakai alif lam jadi al masjidu, enggak pakai tanwin karena ada alnya. Namun di sini pokoknya tidak ada alnya pun tetap tidak ditanwin. Contohnya apa saja, lihat contohnya. Mislu, lihat. Aisyah tu. Nah ini sambil makan permen. Makannya, makan pagi dia banyak-banyak. Aisyah tu, tanwin enggak di situ ya? Enggak. Tidak boleh Aisyah pun enggak boleh. Kalau ada yang nulis Aisyah pun salah. Berarti orang tahu sinau nahwu. Fatimah tu, tanya enggak ditanwi. Dan nanti kalau Aisyah ini berubah, itu cuma jadi Aisyah atas saja, tidak bisa jadi Aisyah tidak bisa. Kalau Aisyah jadi Aisyah itu berarti fitnah. Itu buat sekali. Fatimah itu jadi Fatimah, enggak pernah jadi Fatimah, enggak pernah jadi Aisyah. Sama. Dia pokoknya enggak pernah temukan Aisyah itu, enggak pernah. Sama juga dengan ini kalau si mu biasanya mau coniat pematung ini keliru fatal. Roma. Ini fatal ya Ramadan ini. Ya, harusnya Ramadan untuk orang miskin itu orang paham. Nau itu bidah, bidah jualan. Ia bukan bidah, bidahnya. Bidah jualan. Terus Ibrahimu, ya tidak ditanwin juga. Jadi nanti berubah Ibrahima, Ibrahimi. Tidak ada Ibrahimi, cuma Ibrahima saja. Ismailu sama. Sulaimanu, Usmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Rata-rata nama, ya, rata-rata nama itu semua dimasukkan ismul jazilah yang sorry. Terutama nama-nama yang non Arab, seperti Ismail, Ibrahim itu nama non Arab. Ada juga nama perempuan, itu masuk ismul jazilah ya, sorry. Ada juga nama yang belakangnya itu alif nun, Sulaimanu, Usmanu, Salmanu. Itu rata-rata masuk ismul jazilah ya, sorry, tidak dipenuhi. Termasuk juga nama orang-orang Indonesia, Soyo itu nggak boleh ditanggih, nggak jadi Soyo nggak boleh. Soyo, Soyo, nggak boleh. Selamat tuh nggak boleh. Selamat tuh selamatan, nggak boleh. Fitnah jadinya, nggak boleh ditanggih. Ya, sudah sampai yang sembilan tadi. Jadi ada sembilan isim yang sudah kita pelajari. Jadi lalu dikatakan di bawah, wasaya di insya Allah tafasiluhu dan akan datang insya Allah tafasiluhu penjelasan rincinya. Jadi selalu dan terus. Jadi memang karena ilmu pelan-pelan dulu didapatkan. Ya, butuh waktu. Nah, sudah kita lewatkan dua tamrin, tamrin yang tadi setelah jamak taksir tadi dan juga di bawah ini. Ya, yang di bawah ini yang ke-10, yang di halaman 10, tamrin umum. Latihan umum. Uzkur anwa'al asma'i fi ma ya'ti. Sebutkan isim-isim di bawah ini masuk jenis yang mana dari yang 9. Kan kita sudah belajar di pelajaran 9 isim, nggih? Ini maksudnya mana? Mufrad, apa musanna, apa jamak dzakar salim, isim maksud, mansub, ismul jazilah yang sharif. 9 tadi masuk yang mana? PR 1. PR yang kedua di halaman 9 itu. Ij'al jama'an munasiban dengan kalimatil atiyati. Jadikan jamak yang cocok, munasib. Yang cocok. Minal kalimati dari kata-kata berikut ini. Jadi kita ubah. Ini jamak ini jadi apa? Jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Perubahannya, perubahannya seperti apa? Dua PR. Nanti asal ngumpul. Bisa istirahat dulu sebelum masuk ke iqra' dan bilal. Terus. Allahu akbar.